Sebagaimana sebagian orang sudah masa lepas. Yang penting kita mengimani bahwa Allah itu ada, titik. Perkara bisa dilihat atau tidak, perkara bersemayam di mana, perkara Allah ngapain di sepertiga malam, enggak penting bagi kita. Cukup kita meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita satu-satunya, kita sembah bersama-sama, sudah. Betul? Salah besar. Ini salah besar. Berarti meremehkan ayat-ayat Allah, meremehkan hadis-hadis Nabi. Dan yang mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah bersemayam di atas arus, Allah bisa dilihat, Allah begini-begini. Kan Al-Quran dan Sunnah wahyu. Lalu kita katakan tidak penting, berarti ada ayat yang tidak penting. Ini batil. Ini bukan masalah besar. Termasuk meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arus, ini bukan masalah kecil. Masih ingat siapa yang pertama kali menolak bahwa Allah berada di atas, di atas langit, bersemayam di atas arus? Yang pertama kali menolak adalah manusia paling buruk di muka bumi, Fir'aun. Mana dia perintahkan kepada hamba untuk membuat bangunan tinggi menjulang ke atas. Agar apa? La'alli attaliqu ila ilahi Musa. Agar aku bisa lihat Tuhan yang Musa itu kayak apa. Ini ledekan Fir'aun, penolakan Fir'aun, kalau Allah itu berada di. Kemudian tentang hikmahnya juga sudah selesai kemarin ya. Ada hikmah besar meyakini bahwa Allah akan bisa kita lihat dengan mata kita. Besar sekali hikmah ini. Sehingga dunia ini mudah menjadi kecil, karena kelak kita akan melihat wajah Allah, sebuah pemandangan yang mengalahkan seluruh pemandangan yang pernah kita lihat di dunia ini, bahkan di surga. Melihat wajah Allah. Sementara hari ini sebagian manusia rela mengorbankan uangnya berpuluh juta hanya untuk melihat sesuatu, menyaksikan sesuatu. Nanti kita akan melihat pemandangan yang luar biasa, wajah Allah Rabbul Alamin. Ya, sekarang kita teruskan. Qala al-muallif rahimahullah, kembali kepada ucapan muallif. Siapa muallif di kitab ini? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Bukan Syekhul Taymiyyah. Syekhul Taymiyyah disebut syarih. Muallif mengatakan wa hadzal babu fi kitabillahi katsir. Bab ini di kitab Allah banyak. Bab yang dimaksud adalah bab al-isyarat guna ila bab al-asma wa sifat. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ini luar biasa banyak sekali. Belum lama kita bahas ayat yang paling besar di dalam Al-Quran, surat yang paling besar di dalam Al-Quran, isinya apa? Isinya tentang riba, haramnya riba? Tidak. Tentang jihad? Tidak. Tentang haji, tentang umrah? Tidak. Ayat terbesar ayat apa? Ayat kursi. Surat terbesar surat apa? Surat Al-Fatihah, isinya apa? Ada tentang jihad, ada tentang haramnya riba, ada tentang birrul walidain, tidak. Jauh lebih besar dari itu. Isinya apa? Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua di situ. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanirrahim, dan seterusnya. Ayat yang paling disukai oleh Allah, surat yang paling disukai oleh Allah, yang berisi tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, karena Allah zat yang paling suka dipuji. Tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada aku, kata Allah. Si A suka dipuji, si B suka dipuji, si C suka dipuji. Aku jauh lebih suka dipuji. Salah satu sifat Allah yang tidak boleh kita ambil. Masih ingat ya, sifat-sifat Allah yang boleh kita tiru, sifat-sifat Allah yang tidak boleh kita tiru, atau dengan bahasa lain, sifat yang baik pada diri Allah, baik pada diri kita. Baik pada diri Allah, tidak baik pada diri kita. Baik pada diri kita, tidak baik pada diri Allah. Umumnya, baik pada diri Allah, baik pada diri kita. Seperti pintar, sabar, melihat, mendengar, hidup, dan seterusnya. Ini baik pada diri Allah, ada pada diri kita juga. Tapi ada yang baik pada diri Allah, tapi tidak baik pada diri kita. Haram kalau kita bersifat seperti itu. Apa diantaranya? Nah, tadi suka dipuji. Allah berhak suka dipuji. Apa lagi? Sombong. Allah berhak untuk sombong. Dan Allah memang maha sombong. Tidak ada yang lebih sombong dari Allah. Akulah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Akulah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta. Ada Jibril, Mikail, para nabi, para rasul berani berbicara seperti ini? Tidak. Bahkan manusia paling sombong, Firaun, berani mengatakan seperti itu. Akulah yang menciptakan jagat raya alam semesta. Enggak berani. Enggak berani. Diketawain sama orang. Orang dia lahir, langit dan bumi sudah ada. Dia belum lahir, langit dan bumi sudah ada. Sesombong-sombong manusia, tidak sanggup dan tidak mungkin dia berani mengatakan, akulah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta. Nah, Allah berani. Dan memang berhak bagi Allah mengatakan seperti itu. Karena Allah betul-betul maha sombong. Ya. Nah, tentu tidak boleh kita ikuti sifat ini. Kalau ini ada pada diri kita, buruk. Kalau itu ada pada diri Allah, baik. Nah, yang ketiga, yang terakhir, baik pada diri kita, tapi tidak baik pada diri Allah. Bapak masih ingat? Kalau ada pada diri kita, baik, sempurna, bagus. Kalau itu ada pada diri Allah, tidak baik. Makanya Allah tidak punya sifat itu. Apa? Punya artinya. Wa man tadabbara al-Qur'ana taliban lil huda. Barang siapa yang mentadaburi Al-Qur'an, ingat, tadabur artinya mempelajari, bukan mutafati. Beda ya. Mentadaburi, mempelajari Al-Quran dengan mutafatik Al-Quran, beda. Kalau mempelajari bagaimana? Lihat di Ibnu Katsir, lihat di At-Tabari, lihat di Al-Qurtubi, ya. Ayat ini hubungannya apa dengan ayat ini? Ayat ini turun di mana? Ayat ini berkenaan dengan siapa? Ayat ini berkenaan dengan peristiwa apa? Nah, itu tadabbur. Apa fawaid-fawaid yang terkandung di ayat ini? Ya itu nih. Bukan mutaqati. Enggak baca Ibnu Katsir, enggak baca Ibnu Jarir. Dia baca satu ayat terjemahan, dia ulang-ulang bacanya, dia otak-atik. dia fahami sendiri ini bukan tadabbur. Maka bukan pemahaman yang dia dapat, justru sesat. Saya pernah cerita di majlis ini kalau tidak salah, ada sekelompok anak-anak muda yang mengkafir-kafirkan pemerintah ini. Saya bertemu dengan mereka mungkin tahun 90-an. Mereka mengkafirkan Indonesia ini, mengkafirkan presidennya, para menterinya, mengkafirkan menteri agama. Dikafirkan pakai apa? Pakai terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum, mereka enggak baca ini. Wa man lam yakum bima anzalallah, enggak mereka baca. Yang mereka baca terjemahannya. Terjemah apa? Terjemah dari mana? Terjemah dari depan. Ya. Yang dia pakai terjemahan depan untuk mengkafirkan depan, mengkafirkan menteri agama, mengkafirkan presiden Pak Harto waktu itu, mengkafirkan Pancasila. Sudah jelas ya. Indonesia ini negara apa? Modalnya apa? Modalnya terjemahan Al-Qur'an. Modalnya bukan pemahamannya pembimbingan selama bukan, mereka enggak baca. Cukup terjemahan. Lihat. Bodoh sekali. Yang paling tahu tentang ayat itu kan Rasul dan para sahabat. Kemudian para tabi'in, ashabut tabi'in. Apakah dengan ayat itu lantas mereka mengkafirkan penguasa-penguasa muslim yang tidak menerapkan potong tangan, yang tidak menerapkan cambuk, yang tidak menerapkan qisas? Ini jahilnya mereka, bodohnya mereka. Dan mereka dicap oleh Nabi sebagai orang-orang jahil. Hudatsahul asnam, sufahaul akhlaq. Umur mereka masih muda-muda dan pemahaman mereka buruk sekali, sangat buruk sekali. Dan ini tadabbur, jangan salah paham ya. Wa man tadabbara al-Qur'an, barang siapa yang mentadaburi Al-Quran taliban lil huda, dengan niat ingin mendapatkan huda, petunjuk. Dan berapa banyak orang yang mentadaburi Al-Quran, baca Al-Quran, tafsir Al-Quran, tapi yang dia inginkan bukan hidayah, tapi kemasyhuran, ketenaran, bayaran, pangkat, gelar. Ini itu dunia. Beliau coret, beliau syaratkan: satu, mentadabburi ayat Al-Quran; yang kedua, taliban lil huda, mencari hidayah, berharap petunjuk dari Allah. Karena orang sesat adalah, masih ingat, orang sesat adalah orang yang disesatkan oleh Allah. Itu. Orang yang dapat hidayah adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Jangan lupa sabda Nabi. Dia yang membawakan firman Allah, hadis qudsi, kullukum dhal illa man hadaytu. Semua kalian adalah sesat kecuali yang aku beri hidayah. Semua kalian adalah lapar kecuali yang aku beri makan. Semua kalian adalah telanjang kecuali yang aku beri pakaian, dan seterusnya. Karena ada hadis lumayan panjang tentang ini. ditemukan bukan di otak kita. Saya cerdas, saya pintar, saya ulet, saya rajin. Kosong, saya enggak dapat kebenaran itu. Ini sombong. Sombong. Menurut antum Abu Jahal Abu Lahab bodoh apa cerdas secara IQ? Cerdas. Makanya namanya kan bukan Abu Jahal, awalnya Abu Lahab. Nah, setelah menolak kebenaran itu menjadi Abu Jahal. Jahil. Tabayyana lahu thariqul haqq, maka akan jelas bagi dia, terang benderang bagi dia jalan kebenaran itu. Syaratnya ada dua. Apa tadi? Pertama, mentadaburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an kemudian difahami dengan benar sesuai dengan kaidah tafsir. Kaidah tafsir yang benar menafsirkan Al-Qur'an pakai apa? Pakai Al-Quran juga, karena Al-Quran satu sama lain saling menafsirkan. Yufassiruhu ba'dhu ba'dha, satu sama lain saling menafsirkan. Yang kurang jelas di ayat ini dijelaskan di ayat lain. Kisah Nabi Musa di Al-Baqarah kurang jelas dijelaskan di Al-Qasas misalnya. Jadi menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat lain. Yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sabda-sabda Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi. Dan ini yang terbanyak. Dan ketika Nabi mengucapkan sesuatu, ketika Nabi melakukan sesuatu, maka itu adalah dalam rangka menafsirkan Al-Quran. Maka ucapan Nabi, perbuatan Nabi adalah tafsir dari Al-Quran. Maka Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Jawab Aisyah, karena qulubuhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Qur'an. Ketika beliau tersenyum, ketika beliau marah, ketika beliau tersinggung, ketika beliau mengajak kaum muslimin untuk jihad berperang, itu semua dalam rangka menafsirkan Al-Quran. Karena beliau yang paling tahu tentang isi Al-Quran. Yang kedua, thaliban ilmi, betul-betul berniat cari hidayah, cari pemahaman. Sekarang kita baca syarahnya dari beliau. Wahadal bab al-isharatu huna ila bab al-asma' was-sifat. Yang dimaksud dengan bab di sini adalah bab tentang asma wa sifat sesuai dengan pembahasan kita. Pembahasan terakhir, sifat Allah, bahwa kelak Allah akan bisa dilihat. Fi kitabillahi katsir. Di kitab Allah banyak sekali. Beliau katakan babin ayatin min kitabillah, tidak ada satupun ayat di antara ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran illa wa tajidu fiha ghaliban isman min asma'illah, maka pasti ada nama Allah di sini secara berlimpah. Coba baca satu surat, ada ayat di sini, pasti ada nama Allah di sini. Pasti ada sifat Allah di sini. Hanya mana yang lebih banyak, nama Allah apa sifat Allah? Mana yang lebih banyak, nama Allah apa sifat Allah? Iya, sifat Allah jauh lebih banyak. Kalau nama Allah cuman, nama Allah cuman 99 ya. 99 itu yang diajarkan di Al-Quran dan Sunnah. Adapun sifat Allah ribuan. ribuan. Nah, sifat Allah belum tentu namanya. Nama Allah pasti sifatnya. Ini faedah besar yang harus dipahami. Maka setiap kali Allah memiliki sifat Ar-Rahman misalnya, Ar-Rahim misalnya, Al-Malik, Al-Qudus, maka itulah sifat Allah. Adapun ketika Allah mempunyai sifat berbicara misalnya, Allah salah satu sifat Allah berbicara. Allah berbicara sampai hari ini, sampai hari kiamat. Allah tidak berhenti berbicara, terus berbicara. Banyak riwayat tentang ini. Allah berbicara. Di antaranya ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah berbicara. Berbicara kepada siapa? Kepada Jibril. Kemudian Allah berbicara, bertanya, berdialog dengan malaikat-malaikat yang menaungi majlis ilmu. Diajak bicara oleh Allah. Nah, sifat-sifat Allah tersebut belum tentu namanya seperti berbicara tadi. Apakah dengan demikian Allah mempunyai nama yaitu yang berbicara Al-Mutakallim? Tidak. Allah takallum, takallama, yatakallamu, takalluman. Tapi Allah tidak Al-Mutakallim. Isim fa'ilnya tidak. Tidak semua sifat Allah otomatis nama Allah. Aw fi'lan min af'alihi atau perbuatan Allah. Lihat di ayat. Kita baca ayat mana saja. Di situ pasti ada perbuatan Allah. Mengharamkan, mewajibkan, memerintahkan, melarang, itu kan perbuatan Allah. Au hukman min ahkamihi atau hukum. Ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini dilarang, ini disuruh. Bal law syi'ta laqulta. Bahkan seandainya engkau mau, engkau boleh katakan kullu ayatin fi kitabillah fa hiya sifatun min sifatillah. Setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, maka itu adalah sifat, di antara sifat-sifat Allah. Setiap kali ada ayat di dalam Al-Quran, maka di situ pasti sifat Allah. Li'anna al-Qur'an al-Karim kalamullah. Karena Al-Qur'an al-Karim ini adalah kalamullah, ucapan Allah. Jadi betul-betul Allah berucap, Allah mengatakan sesuatu dan didengar oleh Jibril. Dan apa yang didengar oleh Jibril? Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam persis. Dan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan kepada para sahabatnya persis. Bukan intinya, maksudnya sama, bukan. Kalau yang maksudnya sama, intinya sama, bukan Al-Qur'an, tapi apa? Tapi hadis. Kalau hadis, ya. Hadis sama dengan Al-Quran, sama-sama dari Allah, tetapi redaksinya dari Nabi. Kalimatnya, kata-katanya dari Nabi. Kalau Al-Quran betul-betul dari Allah, persis. Oleh karena itu Al-Quran lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Hadis tidak mengandung mukjizat. Lafaznya ya. Hadis mengandung mukjizat apanya? Isinya. Yeah. kecuali yang berisi doa doa lasi, ya, ati bil baksa rupan nasi, ya, tentu ini bukan mukjizat. Tapi tidak semua sabda Nabi, tidak semua yang keluar dari lisan Nabi secara lafal itu mengandung mukjizat. Bisa dipakai untuk merukyah misalnya, ya. Beda dengan Al-Qur'an. Walaupun enggak ada arti. Ya kan? Alif lam mim artinya apa? Alif lam ra artinya apa? Yasin artinya apa? Nun, qaf. Dan tidak ada artinya, cuma satu huruf. Tapi ketika dibacakan di hadapan orang yang sedang kesurupan, ada sesuatu. Padahal cuma nun. Padahal cuma qaf. Karena lafaz Al-Quran mengandung mukjizat, beda dengan lafaz hadis. Kemudian beliau membahas tentang tadabbur. Apa yang dimaksud dengan tadabbur? Jadi sudah kita singgung sedikit, beliau sekarang membahas dari segi bahasa. Tadabbur syai ma'nahu at-tafakkur fi. Mentadabburi sesuatu adalah bertafakkur, memikirkan hal tersebut. Ka'anna al-insana yastadbiruhu marratan wa yastaqbiluhu ukhra. Seperti orang yang dia mundur, kemudian dia maju, dia lihat dari belakang, dia lihat dari depan. Jadi betul-betul melihat, betul-betul ingin memahami. Ya, diulang-ulang. Ini secara bahasa. Secara syar'i apa tadi? Secara istilah, tadabbur adalah memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an pula atau dengan hadis Nabi. Jadi ada yang kurang, dengan setelah sabda Nabi dengan pemahaman para sahabat. Dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat yang paling tahu setelah Nabi. Dan berapa banyak para sahabat berbicara tentang sebuah ayat tidak bawa-bawa Nabi, tidak mengatakan ini kata Nabi, ini kata Rasul, tidak, langsung saja. Ambil contoh misalnya yauma tabyaddu wujuh, pada hari di mana wajah-wajah itu memutih. Wa yawma taswaddu wujuh, pada hari di mana wajah-wajah itu menghitam. Ibnu Abbas mengatasnamakan dirinya, tidak mengatasnamakan Nabi. Ibnu Abbas mengatakan wajah-wajah yang menghitam adalah wajahnya para siapa? Para ahlul bidah, kaum muslimin yang menyimpang pemahamannya. Wajah mereka menghitam. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Kita terima apa kita tolak ucapan Ibnu Abbas ini? Tentu kita terima. Tidak bisa kita katakan itu kan kata Ibnu Abbas, bukan kata sabda Nabi. Kalau sabda Nabi kita terima, ini kan ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bukan Nabi, bisa benar bisa salah. Jangan diterima, betul? Salah. Ibnu Abbas sahabat, gak mungkin asal-asal. Mereka lebih tahu dari kita semua. Walaupun tidak mengucapkan qala Rasulullah, kalau kita tolak berarti kita sebutkan dengan Ibnu Abbas. Ya, yeah. Berarti Ibnu Abbas marah. Ibnu Abbas mendengar itu dari Nabi, cuma Ibnu Abbas tidak mengatakan qala Rasulullah. Kecuali kalau ada bantahan dari sahabat lain. Misalnya Ibnu Abbas mengatakan wajah yang menghitam. hitam adalah wajahnya Amir Bidah, lalu dibantah oleh Ibnu Umar, atau dibantah oleh Ali bin Abi Thalib, atau dibantah oleh Ibnu Mas'ud. Nah, tentu kita tinjau, para ulama meninjau, mana yang lebih kuat, ucapan Ibnu Abbas atau ucapan Ibnu Mas'ud. Begitu seperti tentang sutra, kan beda antara Aisyah dengan Ibnu Umar, siapa yang lebih kuat. Tentang mandi junub, beda antara Aisyah dengan Ibnu Umar. Tentang menikahi wanita ahli kitab, beda antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud. Mana yang lebih kuat? Begitu. Tapi kalau tidak ada perbedaan, tidak ada bantahan, maka sudah cukup dikatakan ijma' sahabat. Ijma' secara suku. Ijma' secara iya. Bagaimana tabi'in? Iya, tabi'in bisa. Ya, mujahid bisa. Bahkan atau masih ingat, para ulama lebih tentram dengan ucapan mujahid apa Ibnu Abbas? Mujahid ini murid Ibnu Abbas. Masih ingat ya? Cara belajarnya mujahid kepada Ibnu Abbas masih ingat ya? Satu ayat dibacakan, lalu ditanya, ini ayat turun di mana, atas peristiwa apa, turun untuk siapa? Karena peristiwa siapa, fawaidnya apa, dan seterusnya. Selesai, masuk ayat kedua. Turun di mana, turun atas peristiwa apa, turun karena siapa, fawaidnya apa. Setelah dijawab, lanjutkan ayat ketiga. Terus, berapa tahun itu? Itu cara belajarnya mujahid kepada Ibnu Abbas. Dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai terakhir An-Nas. Ketika sudah selesai, diulang lagi. Tidak lulus selesai, kemudian ngajar, tidak, diulang lagi sampai berkali-kali. Ada beberapa riwayat. Nah, bagaimana jika mujahid mengucapkan sesuatu tentang ayat Al-Quran? Tidak bawa-bawa ucapan Ibnu Abbas, tidak bawa-bawa ucapan Rasulullah. Kita terima apa kita tolak? Kita terima apa kita tolak? Kita terima. Walaupun mujahid tidak mengatakan qala Rasulullah, qala Ibnu Abbas, enggak. Oh, berarti dari tafsiran dia sendiri? Enggak. Dari Ibnu Abbas, cuma namanya orang ngomong ya. Tidak selamanya qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, tidak selamanya seperti itu. Paham ya? Tentu kita tidak seudon kepada mujahid. Ketika mujahid mengatakan sesuatu tentang ayat Al-Quran, berarti dari akalnya, dari logikanya, tidak. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah, cuma tidak diucapkan. Amin. Nah, dalam hal ini ada faedah tersendiri bahwa para ulama lebih tenteram dengan ucapan mujahid dari ucapan Ibnu Abbas. Kenapa? Karena ucapan Ibnu Abbas banyak dicatut orang, dipalsukan orang. Gitu. Jadi kalau orang berbicara tentang satu tafsir, dia ingin pembicaraannya diterima orang, dia mencatut nama Ibnu Abbas. Kiri kata Ibnu Abbas, itu sudah banyak sekali. Tapi mencatut nama mujahid jarang sekali, hampir-hampir tidak. Nah, maka lebih aman ketika orang mengatakan ini qala mujahid, ini ucapan mujahid, oh berarti benar. Gitu. Ya, yang jelas Rasulullah lah. Yang hari ini kita saksikan Rasulullah. Orang yang mencatut nama Nabi, mengatasnamakan Rasulullah, ada nggak? Banyak sekali. Lebih banyak dari Ibnu Abbas. Hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis da'if, itu kan mengatasnamakan Nabi. Banyak sekali. Lebih banyak dari Ibnu Abbas. Apa maksudnya ya? Nah, ini tentang tadabbur. falaysa husruhu bitadabburil Qur'an ayat tansara ayat tansara li qawlihi aw ayat takhidha minhu mujadalatan bil batil walakin qasduhu talabul haqq. Jadi mentadabburi Al-Qur'an itu bukan untuk bermujadalah, tidak lewat. Anak-anak muda sering mencari ilmu tujuannya debat, yeah. Bahkan tidak jarang mereka bertanya kepada ustadznya agar dapat jawaban, lalu jawabannya itu dipakai untuk jidah, yeah. Sering saya dapatkan ini, ustadz tolong jawab ini, saya lagi debat nih kemana. Ribat minta bantuan. Kalau mau ya sendiri, hadapi sendiri. Kalau nggak mau ya, kalau nggak sanggup ya nggak usah. Apa untungnya juga? Apa untungnya ribat? Gak ada. Karena judul dari jidan itu lebih tepatnya mirah ya. Itu tujuannya adalah menang. Tujuannya menang. Maka bahaya, nggak usah. Dan sering kita lihat orang menjadi ragu atas keyakinan sunnahnya gara-gara apa? Gara-gara banyak dibahas. Itu ada di usul sunnah. Jadi majelis kita ini kan sudah pernah selesai usul sunnah ya, sebelum akidah wasithiyah ini. Di situ ada kalimat, barang siapa yang memperbanyak jidal, debat, dia jadi ragu keyakinan dia selama ini. Selama ini dia meyakini bahwa Allah bersemayam di arsy. Selama ini dia meyakini bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Dia yakin itu. Lalu dia debat dengan orang Mu'tazilah. Dia debat dengan orang Asy'ariyah. Dia debat dengan orang Maghribiyah. Akhirnya jadi ragu. Kenapa? Karena debat itu kan gak mungkin dia doang yang ngomong kan? Gak mungkin dia ngomong terus. Mau gak mau dia harus dengerin dari yang dia dengerin apa? Subhan. Dari lawan debatnya itu kan melancar mengucapkan subhan. Apakah ahli bidah itu tidak ada yang cerdas? Banyak. Apakah ahlu bid'ah, ahlu syubhat itu gak ada yang pintar ngomong? Banyak pintar ngomong, bersilat lidah, berkelit ya. Nah, kita dengar nih, bisa jadi ragu. Bisa saja ragu. Oh iya, benar juga ya. Bisa jadi ini bahaya. Hanya kan tidak keluar di mulutnya kan. Malu, gengsi. Dalam hatinya ya. Betul juga ya. Iya ya. Maka selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita. Hindari juga mirah, hebat. Justru akan membuat kita ragu terhadap keyakinan yang selama ini kita yakin. Malah jadi ragu. Oleh karena itu para ulama menasihati para Kristen, kaum muslimin yang paham tentang Kristen, Nasara, kan sering debat. Beberapa ulama debat. Para imam menasihati jangan di negeri muslim, Indonesia, Malaysia, Mesir, apalagi Saudi, jangan. Silahkan di negeri kafir, silahkan di negeri Nasara, Australia, Amerika, Abagus. Kalau menang, alhamdulillah. Kalau kalah, ya nggak apa-apa. Ya kan ya negeri Nasara gitu ya. Apakah kita yang Muslim ini yang yakin berada dalam kebenaran ketika berjidal berdebat dengan pendeta Nasara pasti menang? Kan belum tentu. belum tentu kan banyak di antara kita yang tidak fasih ucapannya. Banyak dari para pendeta, para pastor itu ucapannya fasih. Kalimatnya bagus, cerdas. Jadi kan bahaya. Nah, kita tidak bertujuan ke sini. Tapi apa? Walakin qasduhu talabul haqq. Keinginan satu-satunya adalah mencari kebenaran. Wa innahu sawfa takun natijatu qawlil muallif tabayyana lahu tariqul haqq. Kalau itu yang betul-betul kita tuju, insya Allah akan muncul apa yang diucapkan oleh muallif tadi, Syekhul Islam tadi. Apa? Tabayyana lahu tariqul haqq. Akan jelas jalan kebenaran itu bagi dia. Kalau betul-betul kita tolakul hidayah. Nah, sekarang sampai kepada dalil. Mana dalil? Bahwa harus tadabbur. Diawali dengan An-Nahl 44. Saya bacakan. Wa anzalna ilaika dzikra. Kami telah turunkan kepada engkau. Tentunya siapa? Tentunya Nabi Muhammad SAW. Al-Dzikra. Al-Dzikra. Al-Dzikra Al-Qur'an. Ada 4 nama Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an. Kitab, ada Al-Quran itu sendiri, ada Al-Kitab, ada Al-Qur'an, satu lagi Al-Dzikr. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Agar apa? Agar apa? Agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Berarti Al-Quran butuh diterangkan, butuh dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Rasulullah SAW. Lihat, kami turunkan Al-Quran kepada engkau ya Muhammad agar engkau menjelaskan isi Al-Quran itu kepada mereka. Berarti Al-Quran itu butuh diterangkan. Ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa kita pahami, bahkan tidak bisa kita amalkan. Sebelum ada keterangan dari Nabi, enggak jauh-jauh, Aqimus shalah, wa atuz zakah. Sanggupkah kita amalkan ayat ini tanpa keterangan dari Nabi? Enggak sanggup. Aqimus shalah, wa atuz zakah. Dirikanlah salat, bayarkan zakat. Gimana caranya? Kalau enggak pakai hadis, enggak pakai keterangan dari Nabi. Dirikanlah salat, salat berapa kita enggak tahu. Berapa rakaat? Subuh berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, kita enggak tahu. Gerakannya apa saja kita enggak tahu. Wa atuz zakat. Apa yang harus dizakati? Kita tidak tahu. Berapa persen? Kita tidak tahu. Ayo. Nabi yang diberi tugas oleh Allah untuk menerangkan isi Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak boleh kita menerangkan sendiri. Mereka tunggu keterangan dari Nabi SAW. Kalau dari Nabi tidak ada, tadi sahabat. Dari sahabat tidak ada, tabi'in. Dari tabi'in tidak ada, kaidah bahasa. Itu cara menafsirkan. Kemudian surat Saf. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, mubarakun, mengandung berkah. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Agar mereka mentadabburi, agar ulul albab itu yang memiliki kemampuan itu mengambil pelajaran. Berarti tidak semua, tidak semua kita sanggup. Nah, yang tidak sanggup mengikuti yang sanggup. Kita kan tidak sanggup menafsirkan surah Al-Qur'an. Ya sudah, ikuti Ibnu Katsir. Ikuti At-Tabari. Ya kan? Afalam yadabbaru qawla. Ini surat Al-Mu'minun. Apakah mereka tidak mentadabburi al-qaul, al-qaul ucapan, ucapan yang dimaksud wahyu, ucapan Allah. Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin. Sebagaimana bapak-bapak mereka, kan bapak-bapak mereka tidak dapati itu, akalnya dapati. Bapaknya Abu Jahal, bapaknya Abu Lahab, kan enggak ketemu Al-Qur'an itu. Yang ketemu Al-Qur'an Abu Jahal, Abu Lahab, tapi enggak mau terima. Bapaknya Abu Jahal, Abu Lahab, kakek neneknya, buyutnya Abu Jahal, Abu Lahab enggak dapati. Maka mereka tidak tahu ini, tidak tahu itu. Ya, alhamdulillah itu murni Al-Qur'an. Mestinya mereka terima. Mestinya mereka bersyukur. Menjadi dia, tak tahu apa. Ya. Kalau tahu ada yang beriman, dua orang itu ditukurkan dengan minim sekali. Ya. Tentu salat subuh berapa rakaat, salat asar berapa rakaat, tak tahu. Tapi beriman bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, tahu. Dua orang itu. Ya. Warqah bin Auffal dan bapaknya Sa'id bin Zaid. Kemudian satu lagi ayat terakhir surat Al-Qamar 32. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri wa hal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini. Ini sebetulnya Al-Qur'an ini mudah. Ya. Kalau difahami sesuai dengan faedah yang ada, dimudahkan. Tafsiran yang lain bahwa Al-Quran ini mudah dihafal. Kalau ini jelas. Tentu pernah dengar ada seseorang yang hafal Taurat, kita jarang kan? Hafal Injil, jarang kan? Tentu pernah dengar ada orang hafal Al-Quran, banyak sekali. Anak-anak kan, umur belasan. Yeah. Ini salah satu janji Allah, mujizat Al-Quran, mudah dihafal. Dan menghafalnya luar biasa, yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Berarti barangkali tidak ada yang panjang. Nah, yang kedua memang memahami itu mudah. Menjadi sulit ketika kaidahnya itu rusak. Ya lihat para sahabat. Sahabat enggak pakai mikir, enggak pakai keras otak, enggak pakai dilogika-logikakan, ya. Apa kata Allah? Diikuti. Aku bersemayam di atas aras, diikuti. Allah bersemayam di atas aras. Selesai kan mudah kan? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Berarti Allah memiliki tangan dua. Mudah kan? Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Oh, berarti Allah punya tangan kanan. Atau dua-dua tangan Allah kanan. Karena memang tidak ada tangan kiri Allah. Tidak ada ayat, tidak ada hadis. Ada hadis dan muslim, tapi didhaifkan oleh para ulama tentang adanya tangan kiri Allah. Mudah kan? Nah, yang bikin sulit siapa? Kaum fasikah yang membuat sulit memaknai, memahami Ar-Rahman wa'alal arsistawa, yang membuat sulit mengawalinya adalah kaum falasifah. Dibikin sulit. Allah bersemayam itu maksudnya apa ya? Maksudnya bersemayam itu menguasai, maksudnya tidak, jadi sulit kan? Maka ucapan Imam Syafi'i, kaum muslimin menjadi tidak paham dengan ayat-ayat Al-Quran. filsafat masuk ke dunia Islam. Setelah kaum muslimin belajar filsafat, setelah kitab-kitabnya Socrates, Aristoteles, Plato dan lain-lain dibaca oleh kaum muslimin di zaman Khalifah Al-Ma'mun, menjadi sulit, sulit sekali. Ya. Kalau antum barangkali pernah ada yang belajar filsafat, itu bikin pusing, sulit. Apa yang sudah jadi dirusak lagi. Ya. Apa yang sudah baku dilepas lagi. Itu filsafat. Melelahkan. Karena ada pengakuan dari Ar-Razi, mantan filsafat itu. Lelah, lelah sekali. Habis umur kami hanya untuk mengatakan qala wa qila. Kata si anu, kata si anu, kata si anu. Filsafat kan begitu. Kata Socrates begitu, kata Aristoteles begitu, kata si anu, kata si anu. Beda dengan ahlus sunnah. Kata siapa? Kata Allah. Allah punya tangan, tangannya dua, kata siapa? Kata Allah. Gitu. Allah bersama yang di atas ars, kata siapa? Kata Allah. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, kata siapa? Kata Allah. Ini dia. Akhir safat ini. Kata si A, kata si B, kata si C. Maka melelahkan sekali. Maka orang-orang pintar yang belajar filsafat di kemudian hari menyesal. Salah satunya Ar-Razi. Kemudian Imam Ghazali menyesal beliau. Beliau menyesal sekali belajar filsafat. Ya, ya itu saja. Ada pertanyaan sambil menunggu maghrib. Apakah benar ada fatwa dari Syekh Albani dan Syekh Utsaimin bahwa boleh buang diri dalam keras? Tidak benar. Ibu sudah mengatasnamakan dua ulama besar dan beginilah orang Hizbiyyin, orang Qiyi mendukir sesuatu yang tidak jelas. Tidak ada fatwa seperti bunuh diri dalam keadaan apapun. Nah, orang yang bunuh diri menunjukkan dia putus asa. Dia tidak yakin bahwa Allah Maha Esa. Ya. Seolah untuk membunuh musuh harus dengan bunuh diri. Berarti dia tidak sikap dengan Allah. Dia tidak yakin dengan Allah. Saya pernah mengingatkan teman yang menyebarkan hadis palsu salat tarawih, dia menyuruh saya membaca salat, tetapi jangan diterjemahkan. Apa masalah hadis? Ilmu tentang hadis. Jadi seperti yang kita bahas, ternyata teman antum malah lebih jauh. Antum menasehati teman yang lebih jauh. Oleh karena itu, sebagaimana yang jangan berdakwah, jangan berdakwah. Kalau kita tidak punya ilmu. Ya. Yang kedua, jangan berdakwah kepada orang yang tidak sikap terhadap kita. Kalau dia tidak sikap terhadap kita, tidak percaya kepada kita, ngapain? Ngapain berdakwah kepada orang sendiri? Ya. Jadinya seperti itu. Dia menyebarkan hadis-hadis palsu. Kita peringatkan. Bagi dia tidak palsu. Dia tidak sikap dengan kita. Masih ingat Nabi yang pergi ketika diusir oleh seorang wanita. Ya. Nabi pergi. Ilaika anni. Ilaika anni. Baiklah kalau musuh bimu. Pergi engkau dariku, pergi engkau dariku. Engkau tidak merasakan musibah yang sedang menimpa. Itu kata seorang wanita, ibu-ibu. Nabi diusir, Nabi pergi. Ya. Karena wanita itu tidak sikap kepada Nabi. Maka kalau ada orang tidak sikap dengan dengan kita, tidak percaya kepada kita, ngapain kita bicara? Iya kan? Apa hukum menerima makanan atau uang dari seseorang yang berprofesi sebagai pegawai bank? Mengambil dalil dari Nabi diundang makan oleh perempuan Yahudi yang kasabnya riba, rentenir, perempuan rentenir, umumnya Yahudi memang rentenir, umumnya Yahudi kasabnya usahanya adalah riba. Nah, Nabi datang, Nabi mau makan, nah, bisa diambil dari sini. Ya. Nah, ketika orang mencuri atau menipu, lalu dia mendapatkan uang 1 juta dari dia menipu ini. Uang 1 juta itu haram buat siapa? Buat dia. Buat kita nggak ada hubungannya. Misalnya uang 1 juta itu buat beli handphone punya kita, kita jadi haram apa halal? Halal. Haramnya itu buat dia. Inna Allaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Allah ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula hasilnya. Maksudnya yang melakukan yang haram itu bukan orang lain. Orang lain beda. Apakah foto yang dipasang di dinding rumah bisa ditempati oleh jin? Apakah malaikat tidak masuk rumah yang ada foto di dinding? Kemungkinan besar. Walaupun di dalam hadis disebut gambar, kan sulit ya membedakan antara foto dengan gambar, kan sulit. Ya. Jin mungkin gak bisa membedakan apa bedanya foto dengan gambar. Maka sama saja, jangan dipaksa. Udah simpan saja di lemari, di laci. Jangan dipaksa. Kalau tidak dipaksa gak masalah. Kan kain bordeng pajangan yang ada gambar binatang oleh Nabi disuruh diturunin, oleh Nabi dibikin apa? Dibikin bantala, diduduki. Biasa orang Arab sampai hari ini ya, kalau duduk kan pakai bantala. Ya, nggak dibuang, tetap ada di situ diduduki. Gambar burung misalnya, gambar macan misalnya, gambar orang misalnya diduduki. Yang tidak boleh itu dipajang. Ya. Baju termasuk kan dipajang. Ya. Kalau diduduki boleh, apalagi disimpan, dilipat di lemari, tidak masalah. Bagaimana sholat makmum masbuk terawih ketika makmum ketika sholat terawih berapa? Sama dengan sholat yang lain. Ini jumlah rakaatnya sama ya. Berarti dia tidak ikut wakil. Kalau di witirnya berarti dia kurang 1 ya. Pokoknya tambah. Dan kalau antum tahu kaidahnya, yaitu kaidah dalam sholat berjamaah, antara imam dengan makmum niat sholatnya apakah harus sama? Tidak. Jadi imam niat tarawih, kita niat witir, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Imam sholat asar, kita niat sholat duhur, boleh apa tidak? Boleh. Kita macet kan di jalanan sampai ke masjid, dapat masjid, sudah qomat asar. Kita belum sholat duhur. Kita sholat duhur dulu apa asar dulu? Tentu duhur dulu. Ini yang aceh ya, belum pendapat sebanyak. Nah, untuk mengatakan asar dulu butuh dalil. Untuk mengatakan duhur dulu nggak perlu dalil, karena memang sholat itu duhur dulu baru asar, asar dulu baru maghrib, maghrib dulu baru isya. Maka dibalik-balik. Ya. Nah, kita niat sholat duhur, sedangkan imam sholat asar, nggak masalah. Oleh karena itu, ketika imam sholat tarawih, kita niat witir, mungkin imam 23 rakaat, nggak masalah, atau sebaliknya. kemudian ditambah satu untuk witir, dan bagaimana jika imam tiga rakaat langsung. Dua-duanya benar. Dua-duanya dalam rangka menafsirkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan witirmu seperti sholat maghrib. Nah, intinya biar witir itu tidak sama dengan sholat maghrib, bagaimana? Nah, satu, tiga rakaat sama tanpa tahiyat awal. Jelas itu tidak sama dengan maghrib. Atau cara kedua, dua salam ditambah satu. Jika kita mendengar kata beliau dan kita mengetahui bahwa yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita juga diwajibkan bersolawat? Iya. Lihat Arabnya. Ya, wabihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pakai domain mutasil. Nah, bahasa kita ya beliau. Iya. Ya. Jadi tidak harus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak harus. Bahkan dia. Bagaimana Abul Qasim? Bagaimana Abul Qasim? Iya. Abu Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya asal yang dimaksud adalah beliau, maka disunahkan mengucapkan salawat Sallallahu Alaihi Wasallam, alaihi salatu wassalam, alaihi salam, alaihi wa alihi wa ashabihi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Ini banyak dan jangan membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Kan sering kita dengar, kalau Nabi Adam alaihi salam, kalau Nabi Musa alaihi salam, Jibril alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tak? Salah. Salah. Maka mau Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam, atau alaihi salatu wassalam, atau alaihi salam, dan itu khusus para nabi, para rasul, termasuk Jibril. Bagaimana para sahabat? Berhak kan sering kita dengar, dan itu ada di Sahih Bukhari, ada di kitab Bukhari, tapi yang sekarang ya, bukan tulisan Imam Bukhari. Ada apa? Fatimah alaihi salam, Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ada. Tetapi para imam mengatakan ini bukan dari Bukhari, ini belakang. Bolehkah? Tidak boleh. Karena khusus para sahabat mendapatkan doa khusus, gelar khusus, radhiyallahu anhu, ridwanullah alaihim jami'an, keridhaan, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Bagaimana ulama-ulama setelah sahabat? Mujahid, Hasan Basri, Abdullah bin Mubarak, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Imam Malik. Bolehkah dengan radhiyallahu anhu? Atau alaihi salam? Tidak boleh. Tidak boleh dua-dua. Sering kita dengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kadang-kadang suka ada, kadang-kadang di beberapa kitab sunnah. Tapi tetap ini tidak berhak, tidak pada tempatnya. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik bukan radhiyallahu anhu, tapi rahimahullah. Rahimahullah. Dan rahimahullah ini umum untuk siapapun yang sudah mati. Artinya bukan cuma hak para ulama. Walaupun ayah kita, ibu kita, kakek kita, teman kita yang sudah meninggal, si pula rahimahullah. Pada dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tersinggung saat dibilang tidak adil. Beliau bawa-bawa Nabi Musa dengan kalimat rahimallahu Musa rahimallahu. Allah semoga Allah merahmati Nabi Musa. Tidak pakai alaihi salam. Karena ini sedang menjelaskan beliau. Ini Nabi Musa kan sudah wafat. Bukan sebagai seorang nabi. Ya. Qad udiya bi aktsara min hadza wa sawa. Nabi Musa disakiti lebih sakit dari aku ini, tapi Nabi Musa sawa. Ya. Kalimat yang dipakai oleh beliau adalah rahimallahu Musa. Allah merahmati Nabi Musa. Ya.